إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قم بتن عزكم الله pada majelis yang lalu kita telah membaca dua hadis dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami', yang menjelaskan kepada kita tentang adabul majlis, adab-adab dalam majlis. Kali ini kita akan membahas hadis yang berikutnya berkaitan dengan masalah adabul ta'am, adab-adab makan. Qala al-Hafidz ابن حجر الأسقلاني رحمه الله في بلوغ المرام وعن ابن عباس رضي الله عنهما dari ابن عباس رضي الله عنهما قال beliau berkata قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام bersabda إذا أكل أحدكم طعاما apabila salah seorang di antara kalian memakan suatu makanan فلا يمسح يده maka janganlah dia mengusap tangannya حتى يلعقها hingga dia menjilat tangan tadi yang ada makanan أو يلعقها atau dia meminta orang lain untuk menjilatnya. Orang lain di sini adalah istrinya, atau mungkin anaknya, atau mungkin budak perempuannya, atau orang lain yang tidak merasa jijik dengan hal tersebut. Muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari wal-Imam Muslim dalam sahih keduanya. Hadis ini salah satu dari sekian banyak hadis yang menjelaskan kepada kita tentang adab ta'am, adab-adab makan. Satu perkara penting yang perlu kita fahami bahwasanya at-ta'am ni'matun min ni'amillahi ta'ala. Yang namanya makanan itu merupakan satu kenikmatan dari kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Yajibu syukruh wa yajibu ihtiramuh. Yang wajib disyukuri dan kita wajib untuk menghormati dan memuliakan makanan tadi. Dengan syukur nikmat akan bertambah, dengan kufur nikmat akan hancur binasa. Allah mengatakan dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh kalau kalian mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan untuk kalian, dan bila kalian mengkufuri nikmatku, ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih. Di antara nikmat tadi adalah nikmat makanan. Di antara bentuk mensyukuri nikmat makanan ialah kita melaksanakan, menjalankan adab-adab, etika-etika dalam Islam yang berkaitan dengan babu ta'am, bab makanan. Adab yang pertama yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu selesai makan kita menjilat sisa makanan yang ada di tangan kita. Ya, selesai makan kita menjilat sisa-sisa makanan yang ada di tangan kita sampai tidak ada makanan tadi. Setelah itu bisa kita cuci tangan atau kita lap dengan tisu atau dengan kain atau yang semisalnya. Yang penting jangan sampai kita cuci tangan dalam keadaan di jari jemari kita masih ada makanannya. Jangan sampai kita mengelapnya dengan tisu atau dengan kain dalam keadaan di jari jemari kita ada makanannya. Paham ya? Maka dijilat itu makanan. Bisa kita sendiri yang melakukannya atau orang lain yang melakukannya. Kemudian adapun bekas-bekas minyak, minyak makanan yang menempel di jari-jari kita, tidak mengapa langsung dicuci. Tidak mengapa langsung dicuci atau dilap. Tidak harus kemudian dijilat sampai bersih jari tadi. Yang dibahas apa nih, Pak? Makanannya. Demikian disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'a. Paham ya? Misalkan kita makan nasi goreng atau nasi yang berlemak gitu ya. Hah? Kita makan, selesai kita makan, di jari-jari jemari kita masih ada makanannya, itu yang kita jilat. Adapun bekas-bekas minyaknya dan segala macamnya itu bisa langsung dicuci. Tapi ketika dibersihkan sekalian itu lebih afdol. Nah, ini adab yang pertama. Ini termasuk syukur nikmat. Kalau kita langsung cuci tangan atau langsung mengelap tangan dalam keadaan masih ada sisa makanan, itu termasuk ihanatu ta'am, termasuk menghinakan makanan, termasuk tidak syukur nikmat. Paham ya? Apalagi makanan yang kita makan itu tidak habis, berserakan di mana-mana, tidak dimakan, dibuang. Itu termasuk tindakan apa ya, Pak? Tindakan tabdzir. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin. Dan kalian jangan berbuat tabdzir, sebab orang-orang yang berbuat tabdzir adalah saudaranya setan. Itu menunjukkan tindakan yang sangat dikecam dalam Islam, termasuk tindakan dosa. Kalau dipertemankan dengan setan, itu tandanya apa? tandanya tindakan dosa. Barakallahu fi. Adab yang kedua yang juga disebutkan dalam bab ini ialah la'qus sahfa, menjilat atau membersihkan makanan yang ada di tempat makan, entah itu di piring ataukah di mangkok ataukah di baki nampan atau yang semisalnya. Itu disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dalam Sahih Muslim, juga dari hadis Nubaisyah Al-Khair yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah. Sehingga saling berkaitan ya. Makan itu harus habis. Tidak semata-mata habis, tapi tempat makan kita piringnya, nampannya itu dijilati sampai tidak ada lagi sisa-sisa makanan. Setelah itu tangan kita, jari jemari kita yang ada bekas-bekas makanannya dijilat sampai habis. Sekali lagi itu merupakan bentuk syukur, nikmat. Tidak menunjukkan rakus, bukan. Tidak menunjukkan gerangsangan, tidak. Tapi itu merupakan bimbingan Islam sebagai bentuk syukur nikmat. Oleh karena itu, ketika makan, ambil porsi secukupnya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau kita kemampuannya satu cintung, ya satu cintung aja. Jangan sampai lima cintung, gak ada yang habiskan. Gitu ya, ini kurang, nambah. Nambahnya pun juga demikian sesuai dengan batas kemampuan, supaya betul-betul tidak ada yang sisa dari makanan tadi. Dengan dari telepon ya, kalau sampai makan dah habis, kemudian berserakan di mana-mana, kemudian dibuang di tong sampah misalnya, itu merupakan ihanatu ta'am, menghinakan makanan, termasuk tidak syukur nikmat. Hati-hati. Allah mengatakan wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu mengkufuri nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Bisa jadi dikarenakan tindakan semacam itu, semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita selama ini dicabut. Hati-hati. Ini adab yang kedua. Yang pertama, menjilat jari jemari. Yang kedua, menghabiskan makanan tadi dan menjilati tempat makanannya, tempat makannya. Juga di antara adabnya barakallahu fikum yang disebutkan dalam hadis ini, hadis yang tadi kita baca, ialah al-aklu bil yad, makan dengan tangan. Al-aklu bil yad, makan dengan tangan. Pada kata-kata fala yamsah yadahu, jangan dia usap tangannya hingga dia jilat. Menunjukkan apa ini? Menunjukkan makannya pakai apa? Pakai tangan. Puluan, katanya orang sini ya, puluan. Itu yang sunnah, sesuai dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini untuk makanan-makanan yang mungkin diambil dengan tangan. Adapun yang enggak memungkinkan melainkan harus dengan alat yang lain, maka bisa dengan alat yang lain. Contoh antum makan bakso. Ada apanya di bakso itu, Ikhwan? Ada kuahnya. Kuahnya dingin apa anget? Jawabannya panas. Apa mungkin menggunakan tangan? Ngelontok. Kayak gitu ya. Dalam kondisi yang semacam itu bukan menggunakan tangan, tapi menggunakan alat bantu. Paham ya? Bisa menggunakan sendok dan semisalnya. Barakallahu fiik. sehingga yang menggunakan tangan itu hal-hal yang memungkinkan kita untuk menggunakan tangan tadi. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW kalau makan menggunakan tiga jari, menggunakan tiga jari itu untuk makanan yang memungkinkan bagi kita menggunakan tiga jari. Kalau nggak memungkinkan dan harus lebih daripada itu, tidak masalah. Sebagian ulama kita berpendapat, dikarenakan Rasulullah SAW mencontohkan makan dengan tiga jari, mereka mengatakan kalau begitu yang lebih afdal menggunakan sendok. Kenapa? Kalau sendok, kita megang sendoknya dengan tiga jari. Nah, gitu ya? Ya apa ya? Loh, ya apa ya? Megang sendok berapa jari? Maksud lima ini. Tiga jari. Jari ibu jari, jari telunjuk, jari tengah. Kan gitu ya? Umumnya kan gitu. Kata sebagian ulama kita, kalau memang yang dianjurkan itu menggunakan tiga jari, memandang tiga jarinya itu, maka yang lebih tepat menggunakan sendok, karena sendok dipegang dengan tiga jari. Tapi secara zahir riwayatnya tanpa alat bantu, langsung tiga jari. Kalau memungkinkan maka lebih daripada itu. Barakallahu fikum. Adab yang keempat. Iya, keempat ya. Adab yang keempat ialah wajib makan dengan tangan kanan. Tadi kan dengan tangan, terus dengan tiga jari itu lebih afdal. Yang berikutnya ini hukumnya wajib dengan tangan kanan. Kenapa dikatakan wajib? Sebab perintah Rasul. Disebutkan dalam hadis dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma dalam Bukhari Muslim, pernah sahabat Umar bin Abi Salamah ini makan dengan Rasul. Ternyata tangannya itu kesana kemari, ngambili kesana kemari. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya hulam, sammillaha wakul biyaminik wakul mimma yalik. Wahai anak muda, wahai anak kecil, baca basmalah, makanlah dengan tangan kanan kamu, dan makanlah yang di depan kamu. Yang kita bahas sekarang apa? Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan kamu. Itu menggunakan fi'il amr, perintah. Kul, makan dengan tangan kanan. Itu menunjukkan perkara wajib. Di antara yang menunjukkan wajibnya ialah ketika Rasulullah SAW memberitakan kepada kita bahwasanya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Beliau mengatakan, "Fa'inna syaitana ya'kul wa yashrab bi shimalih." Sebab yang namanya syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Kita dilarang keras meniru syaitan. Dikarenakan makan dengan tangan kiri itu disamakan dengan syaitan, menunjukkan makan dengan tangan kiri itu hukumnya dosa. Dan menunjukkan makan dengan tangan kanan hukumnya apa? Wajib. Bukan sunnah, tapi wajib. Itu yang disebutkan oleh para ulama kita. Paham ya? Makan, minum, apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, dengan tangan kanan. Walaupun makan permen, dimasukkan dengan tangan kanan. Walaupun ringan kayak kerupuk, dimasukkan dengan tangan kanan. Ini hukumnya wajib. Paham ya? Begitu pula kalau menggunakan sendok, dimasukkan dengan tangan kanan. Menggunakan garpu, masukkan juga dengan tangan kanan. Menggunakan alat bantu apapun, masukkan ke dalam mulut dengan tangan kanan kita. Hukumnya apa ini? Hukumnya wajib. Adab yang berikutnya yang disebutkan dalam hadis Umar bin Abi Salamah tadi ialah wajib membaca basmalah sebelum makan. Sammillah, wahai anak kecil, bacalah basmalah sebelum makan. Yang kita baca bismillah cukup. Ada yang mengatakan boleh pula dengan sempurna bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia membaca bismillah cukup. Hukumnya apa ini? Hukumnya apa ini? Hukumnya wajib, dikarenakan Rasulullah SAW menggunakan lafaz perintah sammillah, bacalah basmalah. Hukumnya wajib ya. Saya mau tanya, baca basmalahnya itu cukup di awal makan atau tiap kali puluhan? Antum, baca basmalahnya ini cukup di awal sebelum makan atau kan tiap kali puluhan? Di awal saja, enggak tiap kali puluhan. Jadi makan bismillah gitu ya, mau mulu lagi bismillah lagi, bismillah lagi, setiap mulu bismillah terus ini. Nah, yang mana ini, awal saja ataukah tiap kali puluhan? Hah? Yakin? Jangan ragu-ragu. Kalau punya keyakinan jangan ragu-ragu. Yakin? Nah, itu zahir hadisnya. Adapun pendapat sebagian ulama yang mengatakan membaca basmalah tiap kali puluhan itu tidak ada dalilnya. Itu dinisbahkan kepada Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Dinukil dari beliau, beliau mengatakan lebih afdal baca basmalah tiap kali puluhan biar barokah. Biar barokah. Itu semuanya harus dengan dalil dan tidak ada dalilnya. Nas hadis yang tadi kita bacakan itu pada awal mula sebelum makan. Paham salah ya? Kalau seandainya lupa ada baca basmalah, bagaimana solusinya? Bagaimana solusinya? Semangat lagi lapar-laparnya ya. Begitu ngelihat makanan langsung makan, lupa tuh bismillah. Nah ya, apa solusinya? Masya Allah. Nah, disebutkan dalam riwayat yang lain, bagi mereka yang lupa, ketika dia teringat, langsung membaca bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Atau lebih daripada bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Barakallahu fiik. Disebutkan dalam riwayat tersebut, ketika ada seseorang yang makan tanpa basmalah, Rasul mengatakan setan ikut makan sama dia. Ketika orang tadi membaca basmalah bismillahi fi awalihi wa akhirihi, kata Rasul setan memuntahkan isi perutnya. Nah, itu solusi bagi yang lupa membaca basmalah. Langsung ketika ingat membaca bismillahi fi awalihi wa akhirihi atau bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Barakallahu fi. Adab yang berikutnya yang juga disebutkan dalam hadis Umar bin Abi Salamah ialah memakan makanan yang ada di depan kita. Pada lafaz beliau, wa kul mimma yali, makanlah dari apa yang di depan kamu. Jadi tangannya itu jangan kesana kemari. Yang di depan kamu itu kamu makan. Jangan tahu-tahu tangannya maju ke depan sana, samping kanan, samping kiri. Ya, gini kabeh. zahir hadisnya sangat jelas. Makanlah yang di depan kamu. Saya mau tanya, ini hadis diterapkan secara mutlak seperti ini atau ada penjelasannya? Gede suara itu. Rupiam-rupiam. Baik. Ah, ini hadis perintah untuk makan apa yang di depan kita secara mutlak atau ada perinciannya? Dirinci. Apa perinciannya? Dan apa dalilnya? Hadisnya jelas. Rasul mengatakan wa kul mimma yalik. Makanlah yang di depan kamu. Jadi kalau tadi kamu dihidangkan makanan satu piring, ini sambal, depannya nasi, ada sayur, ada lauk. Ya makan dulu depan kamu tadi, sambalnya disik. Terus makan nasinya, baru sayurnya, baru lauknya, pakai sambal. Demikian atau ada perincian? Apa perinciannya? Tidak tahu. Katanya ada perincian, tapi katanya tidak tahu. Kalau tidak tahu ya berarti tidak ada perincian. Diamalkan secara mutlak atau pakai perincian, Pak? Monggo, Pak. Apa perinciannya? Apa perinciannya? Tidak tahu. Lo ngomong ada perincian tapi gak tahu. Kalau gak tahu ya berarti gak ada perincian. Allah Alam. Tahallah. Duh, bukan gitu kasusnya. Kasusnya ini ada hadis Rasul dari sahabat Umar bin Abi Salamah yang menyebutkan dengan jelas wa kul mimma yali, makanlah yang di depan kamu. Ini diamalkan secara mutlak demikian, harus makan di depan kita ataukah ada keterangan-keterangan yang lain? Nah, siapa itu? Insya Allah ada tapi gak ngerti. Kalau gak ngerti ya gak ada berarti kan gitu. Gitu bang? Belum bang? Nah kan gitu, belum tahu. Kalau belum tahu ya mengamalkan riwayat ini. Ini yang diketahui riwayatnya. Kan gitu bang? Ya bang? Kan gitu bang? Jadi dikasih misalkan aku makan jamaah bareng-bareng satu bagi, orang lima. Ya kok pas ya di depan kamu sambel. Yang di depan teman kamu ayam. Teman yang lain ya dapat tahu. Teman yang lain dapat ya ikan. Teman yang lain dapat ya daging. Kamu sambel ini ngono, terus sambel terus nasi dan sayurnya tengah-tengah. Secara riwayat ini ya pangan sambel. Setiap ini makan ikan, makan ayam, makan daging, makan tahu. Kamu yang makan apa? Kamu yang makan sambal. Kayak gitu ya. Kan begitu riwayatnya. Wakul nima yalik, makan di depan kamu. Tawakal wis gimana lagi mengamalkan sunnah. Wis makan sambal dhisik. Gimana? Kok makan sambal tok ae? Lah ya apa? Wakul nima yalik. Dapatnya sambal ya apa? Kayak gitu. Apa ada penjelasan? Monggo jenengan. Apa ada penjelasan riwayat ini? Hah? Artinya minta ada gitu ya. Itu namanya membenarkan apa yang dikerjakan selama ini. Nah, kau bawaan tuh belakang. Nggak tahu. Nah, kau bawaan. Belum tahu juga. Ingin tahu berarti ya. Tapi di hati ada, mesti ada ini. Soalnya selama ini pengalamannya enggak gitu ya. Ya apa ya? Jawabannya barakallahu fikum. Hadis ini, hadis Umar bin Abi Salamah ini, apabila jenis makanannya cuma satu, disebutkan hal itu oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Beliau mengatakan idza kana ta'amu naw'an wahida, apabila makanannya cuma satu jenis segotok, ya wis terus nasi saja yang makan depannya kamu, sayur saja yang makan depannya kamu, daging saja makannya depan kamu, sambal kabeh yang makan depannya kamu. Saya paham ini. Itu kalau nolnya satu. Artinya kalau di dalam tempat makan itu ada ragam makanan, maka tidak mengapa untuk mengambil ragam makanan tadi. Satu bagi ada nasinya, ada sayurnya, ada lauknya, ada sambelnya, ada kerupuknya, nah, gitu ya. Yang kita makan di depan kita, boleh kita untuk mengambil sayurnya, tarik, mengambil lauknya, tarik, mengambil sambelnya, tarik, mengambil kerupuknya, tarik, dimakan yang di depan kita tadi. Dalilnya mana? Dalilnya ialah hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda dalam Sahih Bukhari dan juga yang lainnya. Katanya Anas bin Malik radhiyallahu an, saya pernah makan bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam. Akaltu ma'an Nabi alaihi salatu wasallam, faja'ala yatatabba'u dubba fi shahbah. Saya pernah makan bersama Rasulullah SAW dan beliau ternyata mencari-cari labu di tempat makan tadi. Dubba itu labu. Cari sama Rasulullah. Ulama kita mengkompromikan antara dua riwayat ini. Satu riwayat mengatakan makanlah yang di depan kamu. Riwayat yang lain menyebutkan Rasul mencari-cari labu di semua tempat makan tadi. Artinya apa? Tidak di di depan beliau yang dimakan. Cara mengkompromikannya seperti yang terangkan tadi. Kalau makanannya satu jenis, maka yang dimakan dari mulai depannya kita. Tapi kalau makanannya beragam, tidak ada masalah. Eh, maklum ini. Sekarang antum sak piring, mosok segotok. Hah? Ya kalau ternyata nasi saja, ya sudah, depannya kamu, kamu makan sampai ujung. Nek segotok. Antum makan ada nasinya, ada sayurnya, ada lauknya, ada sambelnya, ada kerupuknya. Antum makan yang di depan kamu, antum bisa mengambili sayur tadi, ya, mengambili lauk-lauk tadi. Terus digeser, digeser sampai habis ujungnya saja. Mendeng ya? Ada kuah. Paham ini pak? Barakallahu fiikum. Adab yang berikutnya dari adab makan ialah makan itu sambil duduk. Rasulullah SAW pernah memberikan beberapa contoh tata cara atau keifiat duduk ketika makan. Tata cara yang pertama, beliau duduk pada apa ini? Pada kaki, pada telapak kaki kiri, kemudian menaikkan menaikkan kaki kanan seperti ini. Yang kita sing ikhwan sing apa takon bujur. Yang pertama seperti ini. Ini tata cara pertama. Tata cara yang kedua yang disebutkan sama Rasul seperti tasyahud awal, tetapi kakinya diselonjorkan ke belakang. Kakinya semuanya selonjor ke belakang seperti tasyahud awal. ini katanya para ulama kita hukumnya mustahab, sangat dianjurkan, dikarenakan dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Kalau seandainya makan dengan tutup yang lainnya tidak masalah, diperbolehkan sambil bersilah atau di atas kursi, tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya memungkinkan bagi kita untuk mempraktekkan cara duduknya Rasul ketika makan, itu lebih afdal. Baik. Adab yang berikutnya, dilarang makan sambil itikaf bertelekan. Itu sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, la akulu mutaqia. Aku tidak makan sambil itikaf sambil bertelekan. Apa pengertian itikaf? Di situ ada beberapa penafsiran di kalangan para ulama. Namun penafsiran yang lebih mendekati ialah etika itu belakang lagi saya semangat. Etika itu seperti ini. Nah, jadi duduk tidur menyamping, menyangga badan dengan lututnya, gini ya, kayaknya layaknya para raja-raja zaman dahulu. Apalagi ada sofanya, jadi telekan sama sofa sama bantal begini sambil makan. Ini adalah tata cara makannya al-jabadirah, orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, raja-raja yang sombong. Rasul tidak pernah makan sambil itikaf semacam itu. Apakah larangan itikaf? Tidak, ada masalah kalau kayak gitu. Ya enggak boleh, Pak. Makan sambil itikaf, minum sambil itikaf, ini yang tidak boleh. Karena gayanya orang-orang sombong. Tahu salah ya? Sekarang saya mau tanya, lalu apa hukumnya makan berdiri? Apa hukumnya makan berdiri? Kok makan berdiri? Makan selalu berdiri. Kalau makan berdiri, mananya beda. Kalau makan berdiri, berdirinya kamu makan. Makan sambil berdiri. Apa hukumnya, Ikhwan? Apa hukumnya makan sambil berdiri? Tuh. Hah? Tidak beradab. Namanya biadab. Masya Allah. Hukumnya apa? Haram. Dosa besar. Dosa kecil. Makruh. Atau gimana? Haram. Dalil. Dalil. Apa? Dalil. Apa dalil? Kalau saya akan tidak mengapa. Oh, dia punya pendapat yang lain. Kalau saya enggak mengapa kata dia. Dalil itu mustahab saja. Dalil yang menunjukkan itu mustahab. Le. Tadi nak mantang dia toilet diri kita guys. Dalilnya mana? Kau mengatakan itu adalah mustahab? Tidak ada perintah wajib. Disebutkan dalam hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah memberitakan bahwasanya Rasulullah alaihi wasallam pernah melarang minum sambil berdiri. Melarang minum sambil berdiri. Ketika ditanya oleh sang rawi fal akil, kalau makan gimana, dia mengatakan asyaddu, lebih parah lah. Yey, daya apa ini? Senang daya. yang mengatakan duduk itu mustahab, artinya boleh maka sampai berdiri, mengatakan itu bahasa Rasul. Itu ucapannya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mengkiaskan dengan bab minum. Yang sabda Rasul itu masalah minum. Paham ya? Adapun yang masalah makan, jawabannya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bukan sabda Rasul. Anas bin Malik mengkiaskan bab makan dengan bab minum. Minum saja tidak boleh, apalagi makan. Itulah ucapannya Anas bin Malik. Ya apa saja? Dari hukumnya apa? Apa kemudian yang setiap yang nggak beradab dihukum haram? Di sini kan nanti na'udzubillah mereka sebutkan makan sambil berdiri itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Dia meninggalkan sesuatu yang afdal, tetapi tidak jatuh dalam tingkatan keharaman. Disebutkan dalam athar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyebutkan tentang dulu para sahabat, ya'kuluna wa hum yamshun wa yashrabuna wa hum yamshun. Mereka pernah makan saat berjalan dan pernah minum sambil berjalan. Itu menunjukkan kebolehan semata. Tetapi yang afdal sambil duduk, lebih afdal lagi sesuai dengan tata cara duduknya Rasulullah alaihi wasallam. Namun diperbolehkan makan sambil berdiri, apalagi yang dimakan itu kecil, makan kacang, makan permen, atau minum sedikit, atau kondisinya tidak memungkinkan sambil duduk, maka bisa makan sambil makan, sambil berdiri. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Adab yang berikutnya adalah setelah makan membaca tahmid alhamdulillah. Ada hadis yang sahih dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam bukunya As-Sahihul Musnad. Rasulullah SAW apabila selesai makan dan minum membaca alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaghahu wa ja'ala lahu makhraja. Itu sahih dari sahabat Zaid bin Thabit. Alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaghahu wa ja'ala lahu makhraja. Kalau dia membaca tahmid saja alhamdulillah cukup. Ada bacaan yang lain? Alhamdulillahilladzi. Itu juga sahih, juga dalam Sahih Muslim. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Syukur. Iya, sama tadi. Juga disebutkan dalam Sahih Muslim. Ada lagi yang lain? Adapun bacaan dzahaba dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Itu dihasankan sebagian ulama, sebagian mengatakan dhaif. Dikarenakan di sana ada rawi yang bernama Marwan bin Muqaffi, sehingga saya ikhwan, dan dia majhul. Dan dia rawi yang majhul. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, antum amalkan doa-doa selesai makan yang sahih. Minimalnya membaca alhamdulillah setiap engkau makan dan setiap engkau minum. Alhamdulillah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, di antaranya nikmat makan dan minum. Alhamdulillah. Masyaallah. Ini beberapa adab-adab syar'i seputar masalah adab ut'am. dan yang lain yang sangat banyak barakallahu fiik. Nanti bisa melihat riwayat-riwayatnya dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah. Lihat bagian fihris pembahasan adabut ta'am, khusus bahas panjang masalah itu. Nanti bisa mengambil adab-adab yang lain dari riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin. Apa yang saya sebutkan tadi adalah sebagian kecil dari adab-adab tersebut. Wallahu ta'ala lam bisawab. Ada yang bertanyakan? Kalau kita dikasih makan orang yang 7 hari 40 harian merayakan orang yang meninggal, terus kita buang setelah dia pergi, kita buang atau itu kita meninggalkan? Masya Allah. Terkait dengan makanan-makanan pada acara-acara seperti itu, ada pembahasan di kalangan para ulama ya Pak. Minimalnya kita mengatakan syubhat. Syubhat. Apalagi kalau kita tahu itu makanan dibuat secara khusus untuk sebuah acara bid'ah atau acara syirik atau acara maksiat. Jangan dimakan. Kalau dikirimi, imah kita tolak. Itu yang lebih bagus. Ditolak halus-halus. Mohon maaf, kami tidak menerima makanan daripada acara semacam ini. Supaya nanti ke depan tidak dikasih lagi. Ini Pak Iki Ojo lewat. Alhamdulillah. Nah, atau kalau sudah terlanjur diterima, maka bisa kita berikan kepada yang layak menerimanya. Dikasihkan kucing, dikasihkan untuk makan burung, makan ikan, atau yang semisalnya. Al-Muhim, jangan sampai kita yang memakannya dikarenakan mengandung syubhat, minimalnya syubhat. Faman taqas syubhati faqadis tabra'ali dinihi wa irbih. Barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara yang syubhat, maka berarti dia telah membersihkan agama dan kehormatan. Waman waqa'a bis syubhati waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, dikhawatirkan akan terjatuh pada perkara yang dan bukan mubadir. Paham ya? Bukan mubadir. Nah, yang lainnya lagi. Makan minum sambil bersepeda. Kalau di dalam mobil, wah, posisi kita duduk, tidak ada masalah. Sepeda, yang saya maksud bersepeda. Sepeda apa gitu, teman? Jawabannya boleh. Lebih awal berhenti di kiri kanan. Kalau di mobil, di kapal, di kereta, di pesawat, selama kamu duduk manis di jok, terus kamu makan, kalau masalah, ya sambil duduk namanya itu. Walaupun mobilnya jalan, bukan kamu yang jalan, mobilnya yang jalan. Jadi pas sekarang orang. Ya, kalau seandainya nggak boleh lah, kapanan, jarak jauh, Surabaya Medina, 8 jam, 10 jam. Langsung dikasih makan, kamu gak mau makan tuh, kenapa? Masih jalan pesawatnya. Kambal gua gak makan kan. Kali itu sampean. Nah, bas. Jadi dibahas orangnya, bukan kendaraannya. Yang lain. Yang mana, Bos? Makanan syukuran, syukuran lulus sekolah, syukuran diterima kerja, syukuran naik jabatan. Kalau itu sifatnya mubah, boleh. Jadi seseorang yang mendapatkan kenikmatan yang sifatnya mubah, bukan perkara haram, atau kenikmatan yang sifatnya syar'i, kemudian dia dalam rangka bersyukur kepada Allah mengundang tetangganya atau mengundang sebagian orang untuk makan-makan di rumahnya, tidak ada masalah. Jazakumullahu khairan. Jangan cuma ketika itu toh. Oh iya, sering-sering. Tidak ada masalah, Pak. Tidak ada masalah. Barakallahu fiikum. Dapat rezeki yang banyak. Biasanya pemasukan cuma sehari 30.000, 40.000, notok 50.000. Kok masya Allah ketika itu dapat pemasukan besar jutaan. Namanya rezeki ya, jutaan. Syukurnya luar biasa itu. Langsung kemudian besoknya dia ngundang tetangga yang ada, ditraktir mangan soto kabeh. Nah, misalnya gitu. Kena masalah. Semata-mata makan ya, enggak ada masalah. Jadi masa kalau ada acara orjen tunggal, ada acara musiknya, ada nah, dia enggak beres juga. Semata-mata makan enggak ada masalah. Penuh syukur nikmat. Ayo wah. Dan doa setelah makan alhamdulillah bersih juga alhamdulillah. Kalau sendal, Allahu a'lam, tidak ada. Saya belum tahu adanya riwayat atau keterangan sebut doa setelah sendal. Itu kalau gelegen ke warak di sana ya. Ya orang sini karena merasa kenyang itu alhamdulillah bukan karena sendalnya, karena yakni dikasih kenikmatan bisa kenyang gitu. Alhamdulillah lah, saya belum tahu sampai sekarang. Ewa. Kita mempunyai makanan sisa sedangkan kita sudah tidak mampu untuk makannya, terus akhirnya basi termasuk membaca apa? Iya, jangan saya basi. Kalau tersisa lemparkan ke orang lain. Atau apa namanya beli sate. Awalnya semangat dibakar, yakin habis 50 sudu. Oleh orang puluh berdem, saya gol tak kuat makan sate. Jangan dibiarkan saya basi. Tawarkan sama keluarga kamu, anak kamu, enggak ada yang mau, lempar tangga. Ya, kasih tangganya, atau kasih atau kasih orang tua atau adik atau kakak atau segala macam. Jangan sampai basi. Alhamdulillah. Kecuali kalau lupa, pengennya nih nanti. Misalkan siang tadi makan sate, maunya 50 sunduk atau 10 sendem, maunya itu disimpan untuk malam. Padahal Allah lali, hebok taklim segala macam, pulang taklim jam songo bengi, lemam. Terus gimana lagi? Padahal Allah, wa masya'Allah. Tapi diusahakan jangan sampai ada yang kasih. Ya apa? Bagaimana dengan dalil yang berkembang? Makan setelah lapar dan makan riwayat siapa? Riwayat siapa? Itu disebutkan dalam hadis tapi dhaif riwayatnya. Yang disebutkan di Al-Bainawi. Thulutsun li ta'amihi wa thulutsun li syarabihi wa thulutsun li nafasihi. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Wah, itu baik juga. Jika lafaz bihasbi ibn Adam luqaimatun yuqimna sulba, cukup bagi pada Adam itu beberapa puluh yang bisa menegakkan sulbinya. Itu semuanya riwayatnya lemah. Riwayatnya terlalu lemah. Itu adalah teori kesehatan. Dari kesehatan, jangan makan sebelum Anda lapar, berhenti makan sebelum Anda kenyang. Itu teori kesehatan. Apa berarti tidak boleh kenyang? Jawabannya boleh. Dalilnya, dalilnya yang menunjukkan boleh kenyang. Nah, dalilnya. Kalau menentukannya boleh, itu kalau dalilnya boleh. Dalilnya, ah, antum, dalilnya, itulah suruh makan dan minum yang jangan berlebihan. Nanti berarti nggak boleh kenyang. Saya nggak makan yang berlebihan. Israf itu termasuk israf itu tadzir. Kemampuan kita makan satu piring, kita nyiapkan 5 piring, israf masalahnya itu. Tapi disiapkan 3 piring, kita mampu menghabiskan 3 piring tadi, tapi keluarkan kenyang gitu loh. Masya Allah, kenyang. Gak ada yang sisa, habis semuanya itu. si pembahasan bukan berlebih-lebihan. Apakah boleh kenyang ketika makan? Jawabannya? Loh, semua mengatakan boleh. Dalilnya mana? Dalil ya akhi. Terus kenapa? Makan sampai kenyang. Tahu yang sampai kenyang. Nah, cukup banyak dalilnya. Kalau di antaranya yang tadi itu riwayat asbabun nuzul surat al-hakumu takatur. Apa akhir ayatnya? Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Itu ada asbabul wurudnya, ada asbabul nuzulnya. Ketika Rasul lapar dengan sahabatnya, bertamu ke salah satu sahabatnya Rasul, dijamu tempe. Nah, dikasih apa namanya kurma segala macam sampai masya Allah kenyang semua. Belum mengingatkan natus alunna yauma idzin 'anil na'im. Natus alunna yaumal qiyamati an hadhihi. Kamu akan ditanyai oleh Allah di hari kiamat nanti tentang kenikmatan kekuatan yang ada. Dalil yang lebih wadih lagi ialah ketika Rasul alaihi salatu wasalam diberi hadiah satu mangkok susu. Dipanggil Abu Hurairah yang termasuk ashabu suffah. Ya. Nah, bayangannya Abu Hurairah, masya Allah ini satu mangkok untuk saya cukup ini. Ternyata Rasul meminta Abu Hurairah untuk memanggil semua ashabu suffah. Berapa orang ketika itu? Jumlahnya 80 orang. Abu Hurairah, masa iya cukup sak mangkok susu disuruh manggil semua ashabu suffah? Tapi gimana lagi, ini merupakan perintahnya Rasul, wajib ditaati. Panggil semua yang ada. Lalu Rasul memerintahkan Abu Hurairah untuk menyerahkan, meminta minum mereka masing-masing. Minum sampai puas. Terus minum. Semuanya minum sampai puas. Tidak berkurang itu. Sudah mangkok. Tinggal sama ini. Rasul dan Abu Hurairah. Terus mengatakan, Ishraf ya Abu Hurairah. Suruh minum. Ishraf, minum lagi. Ishraf, minum lagi. Apa? Ishraf ya Hurairah. La ajidullaha maslaka. Aku sudah tidak ada lagi tempatnya ya Rasulullah. Apa namanya? Parken. Sampai suruh minum lagi loh. Tidak mampu sudah. Minum. Minum. Minum. Minum sampai tidak mampu minum. Tidak ada tempat di perut. Barangkali Rasul terakhir yang meminum. Ini tindakan Rasul yang menyuruhnya. Di samping Rasul. Menurut apa ya Pak? Boleh kenyang. Lain kenyang, lain israf. Paham ya? Barakallahu fi. Tapi pada umumnya kondisinya Rasul dan para sahabat ketika itu mereka jarang sampai tingkatan kenyang. Paham ya? Ya cukupnya begitu. Tapi kalau saatnya memang kenyang, tidak ada masalah. Tidak terlarang. Yang penting tidak takdir, tidak ada musuh, israf. Ayo. Oh iya, tadi saya lupa. Terkait dengan adab makan yang lebih afdal berjamaah. Lah, lihat. Itu penting ya, Pak. Al-jamaah ala ta'am, berjamaah ketika makan. Berjamaah ketika makan. Makanan satu cukup untuk dua orang, makanan dua cukup untuk tiga orang, makanan tiga untuk empat orang. Di dalam lafaz yang lain, makanan dua orang cukup untuk empat orang, makanan empat orang cukup untuk delapan orang. Jamaah itu lebih awal. Jadi kalau di rumah jamaah rame-rame, ya, ya sama istri, sama anak, rame-rame, sambil mengamalkan sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam, juga mengakrabkan suasana dalam rumah. Masya Allah. Gitu ya. Apalagi ini sering-sering keluar nih Bapak Egy. Safar-safar terus ini. Sana kemari terus ini. Tidak pernah kumpul keluarga. Nah, ketika di rumah makan berjamaah dengan anak istri, wah itu menyenangkan. harta. Hiburan gratis yang menyenangkan. Gimana Pak? Oh, benar Pak. Jadi masuk dulu Pak. Jika terlalu makan sakit sebelumnya, jangan lupa. Ya istighfar. Istighfar. Nah, enggak, langsung istighfar. Tidak kemudian bismillahirrahmanirrahim. Tidak, langsung istighfar. Dikarenakan dia terjatuh pada tindakan seperti tindakan syaitan. Langsung istighfar. Astagfirullah. Jadi kalau dia tahu ilmunya, tapi lupa. Kalau dia tidak tahu ilmunya, dikasih tahu. Jam 1. Tapi ini jam 1. 1 jam udah ngomong ya? Oh, iya, saya nggak ngomong. Apa nih? Saya tadi baru itu. Yang dimaksud bersamaan ini dalam satu nampan atau makan bersama-sama? Yang ada riwayatnya adalah satu nampan berjamaah. Contoh dalam beberapa kasus, ketika Rasul Alaihissalatu Wassalam meminta 10 orang sahabat dalam itu pada peristiwa Khandaq. Ketika sahabat Jabir atau siapa gitu yang mengundang Rasul dan para sahabatnya, dia minta masuk 10 orang. 10 orang masuk. Gantian. 10-10. Menunjukkan apa? Menunjukkan satu nampan rame-rame. Nah gitu ya. Riwayat yang tadi saya bacakan, kisahnya Abu Hurairah tadi ya Pak, yang sudah di itu. Menunjukkan apa ya Pak? Menunjukkan apa? Menunjukkan mangkoknya sendiri-sendiri. Tapi dia rame-rame. Berjamaah. 80 orang kumpul, kemudian mangkoknya sendiri-sendiri. Tapi yang jelas-jelas yang dimaknakan dengan berjamaah di sini adalah sepiring berdua, sepiring bertiga, senampan berempat, segala macam. Semacam itu ya Mas. Minum apa? Air bisa. Tapi menggunakan sedotan. Si, ini bab minum nanti. Sabar. Ada sendiri pembahasannya itu. Hadis 1448. Ada. Oh, sabar. Mangan sih. Gimana Pak? Masya Allah. Masya Allah. Gimana Pak? Ada pengenemakan berarti tetangga. Iya Pak. Bila kalau sakit gitu, tempatnya tahu. Yang kanan ini nggak bisa dipakai, lumpuh atau apa gitu. Iya. Kalau yang tangan kanan tidak memungkinkan untuk dia pakai karena lumpuh atau segala macamnya, maka jangan tangan kiri atau disuapi. Kalau nggak ada disuapi, tangan kiri nggak ada masalah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Sudah ya? Ada lagi di belakang? Yang di belakang tadi tidak? Nah, depan sudah. Belakang. Belakang, ada lagi yang tanya belakang? Tidak ada. Apa? Apabila makanan yang disajikan oleh tuan rumah itu merupakan makanan yang dipantangan, misalkan anti kolesterol gitu. Cara menolak yang makan. Iya, nggak dimakan. Jangan. Iya, Pak. Cari makanan yang nggak ada masalah putihnya. Dimakan. Iya, jazakumullah khair. Maaf. Saya lagi tinggi kolesterolnya, jadi saya belum bisa makan dan masuk. Terima kasih banyak. Saya ada minum air putihnya saja. Kan ada tetap keramanya, enak. Dimaklumi, Pak. Dimaklumi. Kalau kita beli daging ayam. Apa? Daging ayam. Pung. Ya, pung daging ayam. Oh. Itu kan biasa di apa namanya itu? Di selat-selat itu ada semacam daging berdarah. Itu boleh dimakan, Ustaz? Sik berdarah. Bukan apa itu? Atau sudah makan? Sudah matang. Biasanya yang di tulang sumsum itu. Iya biasanya. Terus mana? Kalau masalah. Oh, ya, kalau masalah. Boleh, ya itu boleh. Ya, masih ada darahnya, tapi apa yang salah itu? Kurang bersih nyucinya atau apa? Nah, nanti itu harus dicuci dulu baru kemudian. Kalau darah tok yang dimakan nggak boleh, punya haram makan darah. Tapi kalau darah yang sisa-sisa yang nempel-nempel daging, kalau itu ada masalah. Tidak boleh. Gitu ya? Atau lagi lah? Kalau di bagian punggung ayam biasanya kan ada yang nyelip kayak hati atau apa gitu. Lah iya, senang tengah. Enak itu. Biasanya kalau masih mentah, enggak mateng itu betul-betul masih darah tuh. Masih ada darahnya. Itu mungkin karena kurang bersih cucinya atau mungkin caranya belinya yang keliru. Enggak bagus gitu. Sehingga masih ada endapan darah. Ketika masih ada endapan darah, cuciin dulu. Yang bersih baru kemudian di. Tapi kalau yang dalam tulang itu bukan darah memang. Nah, enak nih ini. Ya. Kok lagi kremes krius gitunya dimakan enak itu. Ayam loh ya. Ayam. Eh ya. Cukup ya. Tapi alhamdulillah. Saya kira cukup sekian saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah pada perjumpaan yang berikutnya kita akan masuk pada pembahasan adabus salam, adab-adab yang membicarakan seputar masalah salam. Insyaallah. Nakbirah huna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlul hafdhi. Thank you.